sepi tak sendiri. Goyang aja dulu. Bila tak ada lagi siangmu yang indah itu, harusnya kau tahu betapa hidupku sepi dan ku terluka. Wahyu semuanya. Halo semuanya, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.